بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أراد أن يقرأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال قال شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب خوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال خليل رحمه الله وقال خليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء. نعم تفضل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال الخليل عليه السلام أجنبني وبني أن نعبد الأصنام ففي الحديث أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. من بعده؟ تفضل يا أرمن. بسم الله الرحمن الرحيم باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام أجنبني وبني أن نعبد الأصنام في الحديث أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء. نعم تفضلوا. ما هو الرياء يا أبا سلمان؟ ما هو الرياء؟ نعم menampakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia, agar manusia memujinya. Nah. Naam, Anda Ahmad hadha soal. Anda hadha soal. Naam, fil kitab dhukira fihi madha wa fil hadis. Tayyib. Wa fil hadis qad arafna bi anna al akhbar allati waradat ilayna tanqasim ila salasati aqsamin. Sah. Naam. Minha al-hadith. Fal-hadith huna. Mal murad bil-hadith huna. Naam. Maudifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Ahsan. Tayyib. كما قد قلت لكم بأن الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام فما هي يا زيدان الحديث والأثر والخبر نعم طيب بارك الله فيكم nah kalimat yang seperti inilah bisa kita bisa bermanfaat kepada kita ya setelah kita mempelajari bagian daripada ilmu mushalahul hadis, walaupun dasar, maka kalimah-kalimah atau lafad-lafad yang seperti ini, kita akan bisa mengetahui maknanya. Namun alhamdulillah, dalam hadis ini tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala asal-usulnya, ya, terkait dengan hadis tersebut, ya. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lainnya, ya. Hadis dari sahabat Mahmud bin Labid, ya. Barakallahu fikum, di mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, di sini al-muallif rahimahullah ta'ala membawakan potongannya saja, ya, membawakan inti, ya, daripada permasalahan dalam bab ini, di mana kesempurnaan hadisnya, ya, kesempurnaan hadisnya dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum, berdasarkan lafaz Imam Ahmad, ya, lafaz dari Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan, ya, dari perkara-perkara yang aku takut pada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Ya, maka Rasul menjawab ar-riya. Kemudian berikutnya, yaqulullah ta'ala yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Naam. Kemudian kesempurnaan daripada hadis ini, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah taala berfirman di hari kiamat tatkala setelah membalas berbagai macam amalan manusia, ya, kemudian Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya, pergilah kalian wahai manusia yang kalian berbuat riya, ya, semasa kalian di dunia, pergilah kepada manusia-manusia itu yang kalian riya padanya, yang kalian minta pujian daripada orang itu semasa ketika kalian masih di dunia itu. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, ya. Maka lihatlah apakah akan kalian jumpai ada balasan di sisi mereka? Apakah mereka bisa membalas berbagai macam bentuk amalan yang kalian riak padanya di dunia tersebut? Tentunya tidak, ya, tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Inna billah. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, ini kesempurnaan daripada hadis tersebut yang telah kita baca dan telah kita hafalkan. Barakallahu fikum. Dan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya, ya, al-khitab, pembicaraan ini diarahkan kepada siapa? Pembicaraan, ancaman, kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang paling aku takutkan kepada kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini, ya Aba Syarifah? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin secara umum dan secara khusus pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabatnya al-kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Barakallahu fikum. Khitabnya bukan kepada manusia secara umum, bukan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau umat manusia secara umum tentunya yang dikhawatirkan ya syirik besar, menyembah kepada selain Allah. Nah ini kepada umat Islam, ya, kepada umat Islam yang mana mereka itu adalah orang-orang beriman, orang-orang beribadah kepada Allah, orang-orang soleh, ya. Nah tentunya ini perkara yang paling dikhawatirkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk menimpa pada umatnya ini. Dan secara khusus lagi khitabnya di masa pada waktu itu masih ada para sahabat. Beliau berbicara kepada para sahabat yang artinya para sahabat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kekhawatiran yang amat sangat besar. Maka bagaimana lagi dengan kita? Di mana mereka lebih kuat keimanannya, keikhlasannya lebih terjaga dan seterusnya dengan berbagai macam keutamaannya. Maka tentunya lebih-lebih lagi bagi kita. Terlebih-lebih lagi bagi kita amat sangat dikhawatirkan lemahnya iman kita, sedikitnya ilmu kita, dan sedikitnya kesabaran kita, dan berbagai macam kekurangan yang lainnya. Tentunya ini amat sangat lebih besar kekhawatirannya. Barakallahu fikum. Sehingga tentunya ini memerlukan perhatian terus menerus dari kita masing-masing. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita baca nikhadin rahimani rahmakullah. Kita lanjutkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita baca dari mana ikhwan? Baik. Munasabatul hadis. Taib. Naam, qala hafizahullah ta'ala. Munasabatul hadis lil bab. Naam. Hubungan hadis dengan bab. Anna fihi al-khawfa min asy-syirkil asghar. Bahwasanya pada hadis ini terdapat keterangan untuk takut, ya, daripada syirik kecil. Naam. Takut daripada syirik kecil yang bisa menghapuskan, menggugurkan amalan kita. Kama anna fil ayataini qablahu al-khawfa min asy-syirkil akbar. Sebagaimana pada dua ayat yang sebelumnya, di sana terdapat berita agar apa? Takut daripada syirik besar. Maka demikian pula dalam hadis ini kita wajib untuk takut daripada syirik kecil. Walbabu syamilun linnau'aini. Walbabu syamilun linnau'aini. Dan bab ini meliputi dua perkara kesyirikan, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Di mana disebut dalam bab ini apa ikhwan? Babul khawfi minasyirki. Ya, takut daripada kesyirikan. Syirik yang mana? Kedua-duanya harus kita waspadai. Barakallahu fikum. Ini hubungan antara hadis yang kita baca dengan bab ini. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal hadisi. Faedah yang bisa diambil dari hadis, pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis ini, yang pertama, syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghar. Syiddatul khawf, besarnya rasa takut, ya, besarnya rasa takut. Minal wuku'i fi syirkil asghar, daripada jatuh pada syirik kecil, ya. Nah, jatuhnya kita daripada syirik pada syirik kecil. Barakallahu fikum. Tidak boleh leha-leha, enggak boleh tenang-tenang, enggak boleh santai-santai, ya. Terus kita harus terjaga, ya. Harus kita waspadai. Barakallahu fikum. Kenapa demikian ya kan? Karena sekali lagi, insyaallah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang salihin. Ya. Hamba-hamba yang saleh, taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajin beribadah, bertaawun dan yang lain-lainnya. Maka di sini, ya, musuh yang selalu mengintai kita, yang siap menyerang kita apa ikhwan? Syirik kecil, yaitu ar-riya. Wal iyadzubillah, kita sudah capek, lelah sudah. barwafikum, segala macam bentuk kita korbankan. Na'udzubillah kalau kemudian kita kecolongan ya daripada musuh yang satu ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang amat sangat besar ini ditinjau dari dua sisi. Wa dzalika min wajhaini. Hal itu ditinjau dari dua sisi. Kenapa kita harus memiliki rasa takut yang amat sangat besar? Yang pertama, al-awwalu anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menakut-nakuti betul-betul memperingatkan ya daripada terjatuhnya kepada syirik tersebut, syirik kecil ini, takhawufan syadidan, ya takhawufan syadidan, dengan ancaman menakut-nakuti yang amat sangat besar, ya. Nah, ancaman yang amat sangat keras, ya, daripada terjatuhnya kita pada dosa syirik kecil ini. Iyadzan billah. Ini yang pertama, kenapa kita harus memiliki rasa takut yang amat sangat besar? Karena betul-betul diancam, betul-betul takut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, as-sani annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi fi salihin al-kamilin, menakut-nakuti hamba-hambanya yang soleh, yang sempurna kesolehannya, ya, untuk terjatuh pada syirik kecil ini, ya. Siapa yang ditakut-takuti? Siapa ikhwan? As-salihin al-kamilin, orang-orang yang soleh, yang sempurna kesolehannya. Ini yang beliau takut-takutkan pada mereka ini, ya, daripada jatuhnya kepada syirik kecil ini. Nah, faman, yaitu siapa ikhwan, secara khusus siapa ikhwan? Para sahabatnya as-salihin al-kamilin, ya, itu betul-betul beliau takut-takutan kepada mereka ini, ya. Maka faman dunahum min babi aula, faman dunahum min babi aula, maka kepada selainnya terlebih-lebih lagi rasa takut ini harus lebih besar lagi, ya. Nah, wallahul musta'an. Ini tinjauan ya dua sisi, kenapa kita harus waspada, ya, harus memiliki sikap takut yang amat sangat besar daripada syirik kecil ini. Barakallahu fikum, dalam segenap aspek kehidupan kita, secara khusus dalam masalah ibadah, ya. Nah, wallahul musta'an. Kemudian faedah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala ummatihi. Syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ummatihi. Besarnya atau dalamnya rasa sayang beliau kepada umatnya. Ya. Nah. Beliau amat sangat sayang pada umatnya ini, ya. Nah, hadis ini menunjukkan demikian, betul-betul diperingatkan. Karena apa? Karena saking sayangnya pada umatnya ini. Nah, wahirsihi ala hidayatihim, dan semangat beliau untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Semangat beliau untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, ya. Nah. Wanushihi lahum, dan semangat beliau ya, untuk menyampaikan nasihat ya kepada umatnya. Nah, semangat beliau menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk dan menyampaikan nasihat kepada umatnya. Barakallahu fikum. Ini juga suri tauladan bagi kita untuk kita contoh, kita teladani ya, kepada saudara-saudara kita, karib kerabat kita, keluarga kita, ya. Demikian pula manusia secara umum. Barakallahu fikum. Asalisah yang ketiga, anna syirka yang qasimu ila akbara wa asghara. Ya. Naam. Anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar. Bahwasanya kesyirikan itu terbagi menjadi ya akbar dan asghar, syirik besar dan syirik kecil. Naam. Barakallahu fikum. Maka definisi kategori ya yang dinamakan dengan syirik akbar yang bagaimana? Ya. Barakallahu fikum. Di sini akan batasannya ya, kategorinya. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi ghairallahi biha. Ghairallahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Ini kategori syirik besar, an yusawiya ghairallah billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah, ya. Selain Allah ini ya makhluk-makhluknya, ya. Menyamakan makhluk-makhluknya ini dengan Allah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa? Fi ma huwa min khasaisillah, dalam perkara kekhususan-kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perkara apa? Perkara-perkara kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk perkara kekhususan yang dimiliki oleh Allah taala semata. Ya, kekhususnya Allah taala semata. Apa ini kekhususan Allah ini, ikhwan? Ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, ya, asma'ihi wa sifatihi. Ini yang dimaksud dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara kerububiyahnya, dalam perkara kerububiyahnya, mencipta, mengatur, memelihara semesta alam ini, mematikan, menghidupkan dan yang lainnya terkait masalah apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyamakan makhluknya dengan Allah dalam perkara rububiyah ini, maka dia terjatuh pada apa? Syirik besar. Nah, wali-wali kami mampu untuk merubah semesta alam ini, ya, barakallahu fikum. Wali-wali kami ini mampu untuk menurunkan hujan, untuk mengatur ini, mengatur itu, ya, terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghidupkan, wali kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya, dan yang lain-lainnya. Terkait apa, ikhwan? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini syirik besar kalau ada orang yang meyakini menyamakan makhluknya seperti Allah Subhanahu wa taala dalam berapa rububiyahnya tadi, bisa mencelaka manusia dan seterusnya. Terkata apa, ikhwan? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terkata apa, ikhwan? Kekhususan Allah dalam hal uluhiyahnya, dalam hal apa? Ubudiyah, terkait dengan masalah ibadah. Ya, mengesakan Allah dalam masalah ibadah ini. Kemudian dia menyamakan makhluknya terkait dengan masalah ibadah. Dia ini juga mampu, ya, untuk apa namanya, barakallahu fikum, memberikan apa yang kita minta. Nah, terkait dengan apa? Permintaan. Syirik dalam masalah doa, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau juga tawakal kepada benda-benda, ya, kepada makhluk-makhluk. Saya yakin dengan ini, kalau saya bawa ini pasti selamat, pasti lancar, sukses usaha saya. Syirik akbar yang seperti ini. Tayib. Barakallahu fikum. Atau juga perkara-perkara yang lain terkait apa, kan? Ubudiyah atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Doa, tawakal, roja, khauf dan yang lain-lainnya, ya. Barakallahu fikum. Ataupun juga yang perkara yang ketiga, kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa, ikhwan? Dalam perkara al-asma wa sifat. Dalam perkara al-asma wa sifat disamakan. Menyamakannya bagaimana? Contohnya, kenapa bapak kok sering ke kuburan? Kenapa enggak langsung berdoa minta pada Allah di masjid atau di rumah atau di mana? Kenapa kok mesti harus ke kuburan malam Jumat atau hari apa? Karena kita ini banyak dosanya. Sementara ini penghuni kuburan ini adalah wali Allah. Dia hidup di sisi Allah. Dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyampaikan hajat kita kepada wali Allah yang hidup ini. Terdapat kesyirikan di situ, syirik akbar. Dalam perkara apa, ikhwan? Terkait dengan al-asma wa sifat. Dia meyakini dengan itu bahwasanya orang ini apa namanya hidup dan mendengarkan apa yang kita sampaikan, keluh kesah kita, permohonan kita, hajat kita, dia mendengar. Faham? Nah, ini mendengar perkara yang gaib, yang sudah terpisah, ini merupakan hak khusus milik Allah Ta'ala semata. Barakallahu fikum. Yang dalam kuburan atau juga yang enggak dalam kuburan, di negeri sana misalnya, ya. Kalau bahasa-bahasa daerah, jangan lupa sama atok kamu, sama nenek moyang kamu, sama mbah sana. Kalau kamu dalam keadaan kepepet, terdesak, marah bahaya mengancam kamu, panggil mbahmu. Mbah mana di sana mbahnya? Di negeri sana misalnya. Kita mungkin merantau, melancong mungkin, ya. Barakallahu fikum. Ini dalam keadaan ghaib, ya. Walaupun belum mati. Li'annahu la yasma. Karena yang namanya mbah tadi itu belum mati. Ya. Barakallahu fikum, la yasma, tidak bisa mendengar. Karena dia dalam keadaan ghaib. Maka seperti ini menyamakan Allah dalam hal apa? Maha mendengarnya Allah, bahwasanya wali itu, bahwasanya mbah itu bisa mendengarkan apa yang kita harapkan. Bisa dipahami? Ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Al-asma wa sifat, terkhusus contohnya dalam masalah maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Dipersamakan dengan Allah seolah-olah sang mbah ini bisa mendengarkan sebagaimana Allah bisa mendengarkan segala macam perkara yang gaib, yang terang-terangan ataupun juga yang samar. Bisa dipahami? Seperti ini contoh-contoh syirik besar dalam masalah apa, ikhwan? Min khasa'isillah. Barakallahu fikum. Namun ini ada perinciannya lagi, ya. Ada perinciannya lagi. Barakallahu fikum. Taib. Ini syirik besar. Syirik kecil. Wal asghar. Syirik kecil huwa ma ata fin nususi annahu syirkun. Ya. Yang namanya syirik kecil, yang masuk dalam kategori syirik kecil adalah segala sesuatu yang terdapat dalam nas-nas. Segala sesuatu, ya, segala sesuatu berbagai macam bentuk amalan, ya, barakallahu fikum, ucapan, perbuatan, segala macam hal yang terdapat dalam nas, yang terdapat dalam dalil bahwasanya perkara itu adalah kesyirikan, disebutkan, dikatakan sebagai apa? Kesyirikan. Tapi ya, walam yasil ila haddil akbar, ya, walam yasil ila haddil akbar, akan tapi tidak sampai pada batasan syirik besar, ya, tidak sampai pada batasan syirik besar. Naam. Walam yasil ila haddil akbar. Barakallahu fikum. Ini, ya, bisa dipahami, ya. Kriteria, dhabit, batasan-batasan mana syirik besar, mana syirik kecil. Barakallahu fikum. Naam. Naam, ini dulu yang mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan keduanya, ya. Perbedaan antara keduanya, syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, annal akbar yuhbitu jami'al a'mal. Iyadan billah. Bahwasanya syirik besar itu, ya, menghapuskan seluruh amalan, ya, menghapuskan, menggugurkan semua amal soleh kita, iyadan billah, ya, dari awal hingga akhir, ya, hapus sudah, hancur, ya, karena syirik besar. Wal asgaru yuhbitu al-amal alladhi qaranahu, ya. Sementara syirik kecil itu menghapuskan, menggugurkan, menghancurkan amalan yang dia kerjakan, ya. Amalan yang sedang dia kerjakan tersebut. Amalan yang bersamanya, ya. Nah. Bukan amalan-amalan yang lainnya, bukan amalan yang sebelumnya, ya. Barakallahu fikum. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, annal akbara yukhallidu sahibahu finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Annal akbar, bahwasannya syirik besar itu yukhallidu sahibahu finnar, mengekalkan, membuat kekal pelakunya di neraka. Wal'iyadzubillah. Kekal selama-lamanya di neraka. Naam. Wal asghara la yujibul khuluda finnar, ya. Sementara syirik kecil itu tidak mengharuskan kekal di neraka, ya, tidak mesti kekal di neraka. Ini syirik kecil. Masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, syirik kecil tidak mengharuskan kekal di neraka. Tidak mesti kekal di neraka. Kemudian perbedaan yang berikutnya, yang ketiga, annal akbara yang qulu anil millah, bahwasanya syirik besar itu keluar dari agama, ya. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari al-millah, dari agama Islam ini. Naam. Murtad, ya. Naam. Keluar dari agama Islam. Wal asghara la yanqulu anil millah. Sementara syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama Islam, ya. Barakallahu fikum. Apakah syirik kecil itu terbatas pada riya saja? Naam. Tidak. Tidak terbatas. Apa saja syirik, apa syirik kecil itu? Siapa nama antum? Abdullah. Imam. Umam. Hayyakallah. Tapi tidak terbatas pada syirik kecil saja. Apalagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ish? Sum'ah barakallahu. Taib. Tapi kenapa di sini disebutkan Nabi riya saja? Dari mana antum bisa mendatangkan kalimat sum'ah itu? Di sini Nabi enggak mengatakan sum'ah, enggak ada. Ya. Mana dalilnya antum mengada-ngada? Ngarang-ngarang. Ah. Barakallahu fikum. Bagaimana nih, kawan? Bagaimana menjawab masalah ini? Pertama tadi dikatakan tidak terbatas pada riya saja yang namanya syirik kecil itu. Artinya apa? Amal sangat banyak. Ya. Allahu musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah sum'ah. Ya. Bagaimana menjawab masalah ini, kawan? Kata Nabi riya, siapa yang bisa menjawab? Kok ada sum'ah misalnya? Ujub, ya. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Tadi, ya, kita kembali kepada kategori, ya. Kategori syirik asghar tadi, ya. Segala apa yang terdapat dalam nas bahwasanya itu kesyirikan, maka itu yang dinamakan dengan apa? Syirik kecil. Baik. Dan jenis, ikhwan, secara khusus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan faedah kepada kita. Ya. Kata beliau, ya. Barakallahu fikum. Setelah beliau menerangkan tentang hakikat riya, ya. Barakallahu fikum. Yang zahir, yang nampak di sini, lafaz ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk permisalan. Memberikan bentuk permisalan. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Wa dhahir anna hadza ala sabilit tamtsil." Ya. Dan yang nampak di sini dari apa yang disampaikan Nabi, yang diucapkan Nabi bahwa syirik kecil adalah riya dalam bentuk memberikan apa? Permisalan. Nah, begitu. Apa di antara contoh syirik kecil? Yaitu riya, begitu. Memberikan bentuk apa? Permisalan, bukan berarti pembatasan. Nah, begitu. Taib, bukan berarti pembatasan. Barakallahu fikum. Nah, jadi kenapa kok dikatakan riya? Oh, enggak dikatakan sum'ah misalnya. Ya. Kalau bukan pembatasan, cuma permisalan saja, kenapa yang dimisalkan ini, yang disebut sebagai contoh ini, kenapa kok riya? Kenapa ya kan? Barakallahu fikum. Walhasil kata beliau di sini kan, fata'biru birriya min babit ta'rif min babit ta'biri bil aghlab, ya. Keumumannya, nah, begitu. Pentakbiran, pengungkapan secara umum, nah, begitu. Secara umumnya ya syirik kecil itu berupa riya. Ingin dilihat orang supaya dipuji orang, nah, begitu. Baik. Maka takbir pengungkapan kalimah ucapan riya ini, ya, dalam bab, masuk dalam bab apa? At-ta'bir bil aghlab, pengungkapan secara keumumannya, ya, pengungkapan secara keumumannya, begitu. Barakallahu fikum. Artinya apa? Memang keumumannya, ya, kebanyakannya, keseringannya bagaimana, ikhwan? Orang yang terjatuh pada syirik kecil ini berupa riya, kan begitu ya? Supaya dilihat, begitu kan kebanyakannya ya. Nah, adapun sum'ah juga demikian, ya. Barakallahu fikum, agar didengarkan oleh orang lain bacaannya misalnya, ya, dienak-enakkan. Tapi apa tujuannya? Agar didengar orang, kemudian orang itu memujinya. Ini juga demikian syirik kecil. Barakallahu fikum. Tayyib, sum'ah. Barakallahu fikum, ujub misalnya, bangga diri, dia pamer-pamerkan. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Bangga dengan amalannya, na'udzubillah min zalik. Bangga dengan ilmunya, na'udzubillah min zalik. Bangga dengan perjuangannya dan yang lain-lainnya. Agar apa? Agar manusia simpati kepadanya. Manusia memuji padanya. Wal'iyadzubillah. Tayyib, ini juga demikian. Dalil ala adamil ikhlas. Na'udzubillah min zalik. Ketika tujuan seperti itu. Wallahul musta'an. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz, siapa di sini? Mudarris, ustadznya misalnya, mengajarkan apa namanya qiraah dengan bacaan tajwid yang benar, dengan diperindahkan suaranya. Masuk riya apa enggak ini? Kembali kepada tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Hadza huwa dalil, sah? Naam, tergantung pada niatnya. Tayib, tergantung pada niatnya. Barakallahu fikum. Ustadz, mudarris, ngajar apa namanya qiraah kepada murid-muridnya, baca yang betul, yang bukan diindahkan juga suaranya, masya Allah, tapi bukan untuk agar dipuji muridnya, bukan. Taib, agar diketahui demikian bacaan yang baik, bacaan yang betul seperti ini, ya, agar apa? Sebagai bentuk contoh yang begini yang benar bacaannya, begitu. Bahkan seperti ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Tapi ingat, kembali kepada hati, kembali kepada niatnya masing-masing, ya. Barakallahu fikum. Ataupun juga ustaz mencontohkan tata cara sholat yang benar, sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada takbir sampai salam, begini gerakannya, dia tampakkan kepada murid-muridnya misalnya, maka seperti itu bukan termasuk apa? Riya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami nih, kawan? Nah, sudah azan, walaupun masih banyak apa namanya pembahasan atau faedah-faedah yang lainnya, tapi sudah terbatasi dengan waktu. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Adapun dalil dalam masalah ini yang bukan termasuk kategori riya, ya, dalil tentang diperbolehkannya masalah ini seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mempraktekkan, memberikan contoh tata cara salat kepada para sahabatnya. Kemudian kata beliau, fa'altu hadza litatammu bi wa ta'lamu salati. Ini ya. Barakallahu fikum. Aku kerjakan ini di hadapan kalian, ya, di mana pada waktu beliau memberikan contoh sholat, kan begitu ya. Aku kerjakan ini agar apa? Agar kalian itu mencontohku, ya, barakallahu fikum, dan agar kalian mempelajari sholatku ini, tata cara sholat yang benar. Wadih, bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada lagi beberapa perincian faedah-faedah terkait dengan hukum-hukum riya ini, ya. Nah, barakallahu fikum, tapi waktunya sudah terbatas. Kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.